Assalamualaikum, apa kabarmu bro? Masihkah mimpi jadi petinggi? Kalau sampai jadi petinggi, awas jangan suka mendustai. Assalamualaikum, apa kabarmu bro? Apa lu gak pengen jadi selebritis? Berkreasi, bikin sensasi, bikin gosip demi eksistensi. Salam, assalamualaikum, apa kabarmu bro? Atau lu jadi pakar kipu-kipuli? Pasang iklan ketik Rex pasti bullshit. Duit mengalir dari SMS jodoh. Saran aku pilih aman saja bro. Lupakan mimpi jadi manusia. Yang halalkan segala cara demi harta. Berani jahat asal gak melarat. Banyak orang yang malu jadi orang miskin. Tapi gak malu-malu jadi tukang tipu. Banyak orang yang malu jadi orang susah. Pilih cara yang penting rasa. Hey yo, yeah, come on. Gak malu jadi tukang potong mas bro. Gak malu jadi tukang todong mas bro. Gak malu jadi tukang colong mas bro. Gak malu jadi tukang bohong mas bro. Surat malu putus, ingin jalan mulus. Yang lain gak keurus, pake jalan tembus. Kenapa kampungku jadi penuh tikus? Main gerobot, mendingin usus. Saran aku pilih aman saja bro. Lupakan mimpi jadi manusia. Yang halalkan segala cara demi harta. Berani jahat asal gak melarat. Banyak orang yang malu jadi orang miskin. Tapi gak malu-malu jadi tukang tipu. Banyak orang yang malu jadi orang susah. Pilih cara yang penting rasa. Assalamualaikum bro. Assalamualaikum bro. Assalamualaikum bro. Assalamualaikum.